Selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini, Sanggar Cerita akan mengetengahkan sebuah cerita yang sangat menarik. Judulnya ialah Putri Hutan dan Tiga Apel Emas. Zaman dahulu kala adalah sebuah kerajaan yang sangat besar bernama Kerajaan Romaring. Adapun baginda raja yang memerintahnya bernama Garindaring. Pada saat Raja Garindaring berkuasa, suasana kerajaan dan sekitarnya dalam keadaan tidak begitu aman. Banyak kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya yang menggalang kekuatan. Akan tetapi, Romaring sebagai sebuah kerajaan besar amat disayangkan tidak mempunyai seorang putra mahkota yang kelak dapat menggantikan kedudukannya sebagai raja. Untuk itu, baginda Raja Garindaring amat bersedih. Dewata, tolonglah hambamu ini. Berilah hambamu ini seorang putra laki-laki yang kelak dapat menggantikan kedudukan hamba memerintah negeri ini. Seorang putra laki-laki yang perkasa, yang dapat mempertahankan negeri ini. Agaknya Dewata yang mendengar ratapan itu kemudian mengabulkannya. Akan tetapi bukan seorang putra laki-laki. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang mungil. Oh, kurang ajar. Kenapa bayi perempuan yang diberikan padaku? Bukan ini yang kuharapkan. Oh, pengawal. Siap, tuanku. Buang segera bayi ini. Lemparkan saja ke sungai, ke hutan, atau kemana saja kau suka. Jangan, Kanda. Biarlah bayi itu Dinda sendiri yang merawatnya. Kasihanilah bayi yang tak berdosa itu, Kanda. Dewata telah menghinaku dengan memberikan bayi perempuan. Cepat buang bayi itu. Aku tidak mau melihatnya lagi. Kerjakan. Siap, tuanku. Perintah segera hamba jalankan. Sebenarnya hamba tak sanggup membuang bayi di hutan yang menyeramkan ini. Akan tetapi hambamu ini tak kuasa menolak kehendak sang raja. Oh, Dewata, tolong lindungilah jiwa kecil ini dari mara bahaya hutan yang buas dan angker. Maafkan pamannya, naknya. Tenang-tenanglah kau di sini, ya. Moga-moga Dewata melindungimu. Selamat tinggal. Bayi mungil itu menangis. Agaknya ia masih tetap hidup. Dari keremangan malam, tampak sesosok tubuh hitam yang sangat besar perlahan-lahan mendekati bayi mungil yang sedang menangis kehausan dan kedinginan. Oh, ternyata sosok hitam yang sangat besar itu adalah seekor beruang. Perlahan-lahan, beruang itu mendekati bayi putri dari Raja Garindaring. Akan tetapi, sungguh aneh sekali. Beberapa saat setelah beruang itu berada di dekatnya, bayi mungil itu tidak menangis lagi. Dewata Maha Agung. Ternyata, bayi itu terdiam karena disusui oleh beruang hitam yang sangat besar itu. Demi hari berlalu, bayi mungil itu tumbuh dengan pesatnya. Dan bayi yang tak berdaya itu lalu belajar berjalan dan akhirnya pandai berlari. Gadis cilik itu pun kemudian mengikuti induk beruang kemana-mana sambil belajar menaklukkan alam. Sementara itu, di kerajaan Romaring, Baginda Raja Garindaring menyesali kecerobohannya. Dewata, maafkanlah hambamu ini. Oh, mengapa saat itu hamba berlaku demikian kejamnya terhadap darah daging hamba sendiri? Anakku, maafkanlah ayahmu ini. Baiklah, aku harus mencarinya kembali di sekitar tempat ia dibuang. Siapa tahu ada orang yang menemukannya dan berbaik hati mau memeliharanya. Kawan, kau lihat di sana itu. Apakah itu? Seorang anak di atas punggung beruang besar. Iya. Lihat, anak itu melompat dari punggung beruang, lalu naik ke atas pohon di sampingnya dengan mudahnya. Tidak salahkah mataku? Iya, iya. Anak kecil berusia sekitar 2 tahunan. Dapat berbuat seperti itu. Iya. Jangan-jangan dia adalah makhluk halus penunggu hutan ini. Ayo kita pergi saja. Tunggu dulu. Ingat, kita sedang mencari putri Baginda yang hilang. Jangan-jangan justru anak itu adalah putri Baginda. Oh, mana mungkin, jika manusia biasa tidak mungkin 2 tahun dapat berbuat seperti itu. Dan kau lihat itu. Wah, agaknya beruang besar yang ganas itu pun tidak mengganggu anak itu. Dengar kawan. Aku semakin yakin. Jangan-jangan anak itulah putri Baginda. Kau lihat. Dia mengenakan kalung. Iya. Kenapa? Aku masih ingat. Dulu bayi yang kubuang itu pun mengenakan kalung. Ayo, kita mencari akal untuk menangkapnya. Ayo. Kalau begitu, kita tunggu saja sampai beruang besar itu menjauh darinya. Iya. Ya? Baru kemudian kita tangkap dan kita bawa pulang anak itu. Lihat kawan, kita beruntung. Anak itu menuju kemari. Ingat, jika dia mendekat, tangkaplah dan bawalah ia keluar dari hutan ini. Iya, iya. Aku akan berusaha menghalangi beruang besar itu dengan tombakku ini. Awas, dia semakin mendekat. Bersiaplah kau. Tunggu aba-abaku. Iya. Siap. Iya, tangkap. Ayo, bawa lari cepat kawan. Ayo, aku akan menghadang beruang besar itu. Ya, pergi. Ayo. Mau kemana kau beruang? Biarkan saja. Dia bukan anakmu kan? Pertempuran antara pengawal dan beruang besar itu pun terjadi. Dengan bersenjatakan sebuah tombak panjang, perlahan-lahan pengawal kerajaan Romaring yang tangguh itu berhasil mengusir beruang besar, sahabat dari bocah kecil yang aneh. Tuanku, hanya anak inilah yang hamba temukan. Bagaimana permaisuriku? Apakah memang bocah ini anak kita? Kanda, hamba yakin seyakin-yakinnya ini adalah putra tuanku, anak hamba. Dia mirip sekali dengan tuanku. Begitukah? Baiklah. Jika demikian, aku akan berterima kasih pada dewa Sebagian dari kekayaan istanaku akan kukorbankan. Kuberikan pada rakyatku yang menderita. Pengawal? Ya, tuanku. Bagaimana kau bisa menemukan anak ini? Hamba menemukannya tidak jauh dari tempat hamba membuang anak ini. Saat itu, dia nampak sedang bermain-main dengan seekor beruang besar. Dan agaknya, beruang besar itulah yang merawatnya, tuanku. Dewata, terima kasih. Agaknya kau masih memberikan kebaikan pada diri hambamu yang angkara ini. Terima kasih, Dewa. Nah, pengawal, rawatlah dia baik-baik. Usahakan agar secepat mungkin sifat buasnya segera hilang dan kembali seperti manusia biasa. Iya, Tuan. Carikanlah ahli-ahli untuk itu. Anakku. Sudahlah, Dinda. Relakanlah putri kita dirawat untuk sementara. Dinda bisa lihat, dia tidak mengenali kita, kan? Perhatikanlah, matanya demikian puas, Dinda. Anakku. Nah, pengawal. Iya, tuanku. Laksanakan segera perintahku. Siap, tuanku. Ayo, nak. Akhirnya, putri yang buas itu dirawat oleh para ahli anak-anak di kerajaan Romaring. Dan si anak kecil yang ternyata berbakat cerdas itu pun segera dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia. Raja Galindaring amat bersuka cita. Kemudian, putri Revani tumbuh menjadi seorang putri penyayang segala jenis binatang. Dan ia pun tumbuh menjadi seorang gadis yang senang berlari kencang di alam bebas. Anakku Revani. Umurmu saat ini sudah 20 tahun. Sudah saatnya kau menikah. Hidup bersama dengan laki-laki yang kau cintai. Ayahanda, Ananda ingin menikah hanya dengan laki-laki yang dapat mengalahkan hamba berlari kencang dan yang hamba sukai. Itu saja. Tapi Revani, mana mungkin di kerajaan Romaring ini ada orang yang sanggup mengalahkanmu? Saat ini kau adalah satu-satunya pelari tercepat di kerajaan ini. Tidak, Ayahanda. Jika demikian, hamba tidak akan menikah. Anakku... Maafkan Ayahanda. Itu sudah merupakan ketetapan hati Ananda. Ya, baiklah jika demikian. Ayahanda akan menyebarkan berita ini pada seluruh pangeran dan putra bangsawan di seluruh Romaring dan kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan kita. Sayembara dilaksanakan. Akan tetapi, tidak seorang pun putra raja atau putra bangsawan yang dapat mengalahkan Revani. Sampai suatu ketika, seorang pangeran dari negeri tetangga melihat Revani sedang berlari-lari di sepanjang perbatasan negaranya. Pangeran Bumantara seketika menjadi jatuh hati. Ia ingin melamar. Akan tetapi, ia tahu persyaratannya sangat berat. Walaupun sebenarnya, ia juga seorang pelari cepat. Tidak mungkin aku dapat mengalahkan larinya. Aku harus mencari akal. Dan sebaiknya aku memohon pada Dewi Kecantikan di Bukit Kembar. aku akan membawa persembahan yang banyak. Ya, sekarang juga aku pergi ke sana. Dewi, tolonglah hambamu ini. Hamba menginginkan seorang gadis rupawan dari kerajaan Romaring. Akan tetapi, hamba tidak dapat mengalahkannya dalam sayembara lari yang merupakan persyaratannya. Untuk itu, hamba mohon petunjuk Dewi. Bomantara pemuda tampan, pergilah kau ke Romaring. Kau akan segera mendapatkan Revani. Akan tetapi, walaupun hamba juga seorang pelari, hamba tidak yakin dapat mengalahkannya. Kau benar, Bomantara. Untuk itu, kau bawalah ini. Oh, 3 buah apel berwarna keemasan. Untuk apakah apel emas ini, Dewi? 3 apel emas itu harus kau bawa dalam lomba lari dengan Revani. Kau dapat membuang 1 persatu apelmu yang pasti akan menarik hatinya saat putri itu hendak lari melaluimu. Nah, itulah pesanku. Berangkatlah, pemuda tampan. Kau pasti berhasil. Oh, terima kasih, Dewi. Hamba mohon diri. Nah, para penonton sekalian, kembali hari ini ada seorang calon yang akan mencoba untuk mengalahkan sang putri Revani. Oh, Dewata, alangkah gagah dan tampannya Pangeran Bumantara. Oh, alangkah bahagianya aku jika bisa bersanding dengan dia. Tapi, tidak. Dalam pertandingan ini, aku tidak akan mengalah. Justru Pangeran Bumantara harus kukalahkan. Apakah Tuanku Putri dan Tuanku Pangeran sudah siap? Hamba akan segera memulainya. Iya, mulailah segera. Aku sudah siap. Iya, aku juga sudah siap. Baiklah kalau begitu. Nah, penonton sekalian, seperti biasanya, perlombaan akan dimulai dari sini. Dari hadapan junjungan kita, Baginda Gadindaring. Dan selesai di sini pula. Aku berdoa untuk kemenangan Bumantara. Berjuanglah, semoga kau berhasil. Hamba akan berhasil, berkat restu Paduka. Pertandingan segera dimulai. Ya, siap. 1, 2, 3. Agaknya ayah berpihak pada Bumantara. Akan kutunjukkan pada seluruh rakyat Romaring, aku masih tetap satu-satunya pelari tercepat di seluruh wilayah ini. Dan Bumantara bukanlah apa-apa bagiku. Tuan Putri, larilah! Pertandingan sudah dimulai! Apakah dengan jalan seperti ini, aku akan kalah, pengawal? Tidak mungkin! aku akan berjalan seperti ini. Dan nanti, pada saatnya, aku akan mengejarnya. Sang putri yang merasa sangat percaya diri itu membiarkan Pangeran Bomantara berlari terlebih dahulu. Sedangkan ia hanya berjalan santai. Dan setelah beberapa saat, barulah sang putri Revani berlari mengejar. Bomantara, beberapa saat lagi kau pun akan segera kukejar. Dan aku akan beristirahat di garis akhir. Biar ayahanda dan semua orang tahu, aku adalah pelari tak terkalahkan. Itu dia, Revani sudah tiba dan akan segera menyusul. Aku harus segera menjatuhkan apel emas yang pertama. Hei, apa itu? Di depan sana kuning berkilauan. Oh, sebuah apel. Oh, indah sekali. Berwarna kuning keemasan. Akan kubawa pulang dan kutunjukkan pada ayahanda dan ibunda. Ya, aku harus segera mengejar Bomantara. Luar biasa sekali. Putri Revani, dia kembali sudah berada di belakangku. Aku harus segera menjatuhkan kembali apel emasku ini. Hei, sebuah apel lagi tampak di depanku. Oh, benar-benar beruntung nasibku kali ini. Aku mendapat dua apel emas. Entah bagaimana rasanya apel ini. Mana Bomantara? Ya, sebentar lagi akan kulihat wajahnya yang penuh dengan kekecewaan. Tunggu aku, Bomantara. Akan kukalahkan pangeran itu beberapa meter di depan garis akhir. Biarlah, dia berharap dulu. Putri Revani segera mengambil apel emas ketiga. Akan tetapi... Oh, aku harus mempergunakan kesempatan akhirku. Sementara sang putri terpesona dan memungut apel, aku harus tiba di garis akhir. Oh, apa itu? Oh, celaka. Aku kalah. Pangeran Bomantara telah tiba di garis akhir. Oh. Selamat Ananda Bomantara. Kau berhasil memenangkan sayembara ini. Terima kasih Dewata. Anakku Revani, kemarilah. Agaknya kau telah ditakdirkan berjodoh dengan Bomantara. Kau masih tetap juara Dinda Revani. Pertandingan tadi hanyalah merupakan bukti dari cintaku Dinda. Apapun yang terjadi pada pertandingan tadi, Kanda tetap juara. Dinda menerima hasil pertandingan ini dengan tulus, Kanda. Tapi Kanda merasa malu. Apel emas itu sesungguhnya... Dinda kini maklum tentang apel ini. Terima kasih atas pemberian apel ini, Kanda. Demikianlah, adik-adik. Akhirnya... Putri Revani pun menikah dengan Pangeran Bomantara. Selanjutnya, Raja Garindaring menjalin hubungan kekeluargaan dengan kerajaan tetangganya. Hubungan antara kerajaan yang satu dengan yang lain terjalin, tak ada lagi permusuhan. Selamat berpisah.